Alhamdulillah. Salatu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakum Allah. Hadis insyaallah dalam radio salin ini rahimallahu taala atsani asyar, hadis yang ke-12 dalam bab al-mujahadah. An Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang khadim yang senantiasa melayani membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah, dan beliau termasuk ahli suffah radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihi biwadu'ihi, dengan fathah waw. Aku pun datangkan kepada beliau, bawakan kepada beliau wudu, yakni air wudu. Kalau dengan fathah waw, yakni airnya. Membawakan air wudu beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam min babil mukafah. Ya, mukafah yakni membalas kebaikan orang lain. Kata Rasul dalam satu riwayat, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Qala, kata beliau, salni. Ya, silakan kau minta kepadaku. Fakultu, aku katakan, kata Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta bisa menemanimu, menemani engkau di surga. Ini menunjukkan himmah aliyah ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka minta bukan harta dunia, bukan perhiasan dunia, bukan yang lainnya, tetapi sesuatu yang tinggi. Minta untuk bisa berteman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awa ghaira dhalik. Ya, apa ada yang lain selain itu? Qultu, aku katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu, ya, untuk menemani engkau di surga. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw ghairi dzalik, apakah ada yang lain? Qultu huwa dzalik. Kata beliau, itu saja. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakum, sekali lagi himmah yang tinggi, yang aliyah, yang ada pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk manqabah, keutamaan beliau, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsi. Ya, jika demikian, bantulah aku, ya, untuk bisa memenuhi keinginanmu. Bi kasratis sujud, dengan banyak bersujud, ini banyak melakukan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat yang sunnah, sholat tatawu, rawahu Muslim. Ya, semisalnya di hadis yang ke-13 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis asyar, an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman. Ayyuhannabiyyu rahiman rahimakumullah, seperti sudah disampaikan bahwasanya di antara faedah yang kita dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah ma'rifah kuna. Ya, mengenal kunyah-kunyah para sahabat. Ya, Rabi'ah kunyahnya Abu Firas. Sekarang Sauban Mawla Rasulullah kunyahnya, ada yang menyatakan Abu Abdillah, ada yang menyatakan Abu Abdurrahman. Nabi Abdullah wa yuqalu Abi Abdurrahman Thauban mola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adaika bi kasati sujud." Iya, atasmu hendaknya engkau memperbanyak sujud. Ini salat. Nah, disebutkan dengan sebagian amalannya karena menunjukkan keutamaan sujud di dalam salat. Fa'innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena tidaklah engkau sujud satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud satu kali kepada Allah kecuali Allah akan tinggikan ya derajatmu satu derajat dan akan menghapuskan darimu satu kesalahan. Rahu Muslim. Nah, hadis yang pertama, Qadhafillah rahimana rahimakumullah. Sekali lagi, sebelum yang lain, ia menunjukkan keutamaan sahabat mulia Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ya, ketika mendapatkan kesempatan meminta sesuatu, yang beliau mintalah sesuatu yang tinggi, yaitu masuk surga. Ya, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi hadis ini wa rahiman rahimakumullah menunjukkan fadl sujud, keutamaan sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya, sedekat-dekatnya, yang paling dekatnya keadaan hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Ya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah ya untuk memperbanyak sujud agar bisa mewujudkan keinginannya menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Di dalam hadis yang kedua, hadis Sauban, Rasul menyebutkan dua faedah sujud. Sujud mendapatkan memberi imam menjadi sebab ia datang dua faedah, diangkat satu derajat, diangkatnya derajat dan dihilangkannya kesalahan. Illa rafa'akallahu biha darajah wa hata'anka biha khati'ah. Sehingga dari sini kata Syaikhul Islam rahimahullah, dalil annas shalah, salat itu mahma akhtharta minha fa huwa khair. Ya, semakin kau memperbanyak salat, salat sunnah, makin lebih baik. Illa tentunya an yusasna min dzalika awqatun nahi, kecuali waktu-waktu terlarang. Iya, selain waktu terlarang, semakin banyak seorang melakukan salat sunnah, maka ini lebih baik. Baik salat sunnah yang muqayyadah atau salat sunnah mutlak. Iya, semata-mata dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada sebabnya. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, ini dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamlik an yadkhul ahadan an yudkhil ahadan al-jannah. Rasul tidak memiliki hak, tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan seorang ke surga. Iya, sehingga ketika Rabi'ah ingin menemani beliau di surga, Rasul menyatakan, "Aini, kalau begitu bantu aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak amal, yaitu dengan banyak-banyak salat sunnah." Iya. Kemudian di antara fa'in disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga adalah di sini menunjukkan bolehnya istihdam ar-rajulil hur. Boleh kita minta bantuan dilayani oleh seorang yang merdeka bukan hamba sahaya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallam hur, seorang merdeka bukan hamba sahaya. Di sini Rabi'ah juga khadim Rasulullah sallam hur. Ya, dan beberapa sahabat yang lain senantiasa melayani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga demikian. Ya, dan kata beliau rahimahullahu taala, itu tidak termasuk masalah yang madzmumah, tidak termasuk minta-minta yang tercela. Ketika minta bantuan teman, apalagi ya anak kita, apalagi teman dekat kita, murid kita, ini tidak termasuk dalam masalah hadd madzmumah. Terlebih kalau kita tahu bahwa orang tersebut senang ketika kita minta bantuan, ketika ingin apa namanya diminta membantu kita. Rabbil rahiman rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir kita baca pagi ini, hadis yang penting. Kata Imam Ali rahimahullahu taala, Arabi Asyar yang ke-14, An-Nabi Safwan Abdullah bin Busar Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah man tara umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Iya, panjang umurnya disertai dengan amalan yang baik. Wa syarrun nas, dan orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wasi'a amaluhu, ya, yang jelek amarannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, disebutkan di sini oleh muandik kitab ini, hadis ini sahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Wa billahi rahiman rahimakumullah. Di sini menunjukkan, iya, keutamaan, ya, seorang yang diberikan karunia panjang umur yang disertai dengan diberi taufik melakukan amal saleh. Kata Muhammad rahimahullahu taala, tulul umur, panjang umur itu tidak ada, ya, tidak terkait dengan tasarruf dan perbuatan hamba, semata-mata itu dari Allah, takdir Allah subhanahu wa taala. Tapi seorang hamba mungkin untuk melakukan yang kedua, yaitu berusaha untuk beramal saleh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur untuknya, maka dia gunakan untuk beramal saleh, untuk memperbaiki amarannya, memperbanyak amal-amal baik yang dia lakukan. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, umur yang panjang semata itu bukan kebaikan, ya, kalau tidak diiringi dengan amal saleh. Bahkan dalam surat Ali Imran Allah menerangkan, mereka orang kafir diberi panjang umur oleh Allah, diberi umur yang panjang, tapi justru menjadi sebab bencana bagi mereka. Dalam surat Ali Imran ayat ke-178 kata beliau, wala yasabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul anfusihim. Janganlah mereka mengira orang kafir yang Allah berikan tangguh tempo waktu, yang mengira itu adalah kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami berikan tempo, undur waktu untuk mereka, ya, untuk terus mereka menambah perbuatan-perbuatan dosa mereka. Walahum adzabu muhin. Ya, Allah berikan kepada mereka umur, rizki, kesehatan, itu justru menjadi petaka bagi mereka ketika di dalam kekufuran. Sehingga di antara kesalahan yang terjadi, yang banyak dilakukan oleh kaum muslim, sebagian kaum muslimin, salah-salah kita adalah mendoakan yang lain dengan panjang umur tanpa kait. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Ini keliru. Iya. Kata beliau, wa min thamma kariha ba'dul ulama an yud'a lil insan yatulul baqa. Qala la taqul atalallah baqa'ak. Oleh karena itu para ulama memakruhkan, iya, seorang didoakan dengan panjang umur. Yaitu, jangan kau berkata kepada seseorang atalallah baqa'ak, mudah-mudahan Allah ia memanjangkan umurmu, tinggalmu di dunia. Semata sampai situ. Illa muqayyidah, kecuali kalau engkau doakan panjang umur dengan kaid. Dengan kaid, dengan tambahan di atas amal soleh. Kecuali kalau kamu katakan atallahu baqa'aka ala ta'atihi, ini baru dibolehkan. Kalau semata-mata bilang semoga panjang umur, ini tidak boleh, makruh. Tapi kalau mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu sehingga kau bisa di atas ketaatan terus, dan kau muslimin mendapatkan manfaat dari ilmumu, ya dari kebaikanmu ini, dimasalahkan masalah. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kenapa tidak diperkenankan kalau semata-mata mendoakan panjang umur? Karena bisa jadi tadi panjangnya umur dia itu menjadi kejelekan bagi dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas man tala umruhu wa si'a amaluhu. Orang yang paling jelek adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.